Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita masuk pada ayat berikutnya dari surat An-Nisa, yaitu ayat yang ke-40 dan 41 dan 42. Dengan tafsir yang ringkas dari tafsir Taisir Kalir Ibn Rahman oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Qala Allah taala fi hadhil ayah, "Inna Allah la yadhlimu mithqala dharratin وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما." Sesungguhnya Allah enggak akan mendzalimi seorang pun sebiji darah pun, sekecil apapun. Kalau itu perbuatan baik, Allah akan lipat gandakan dan Allah akan berikan dari sisinya pahala yang sangat besar. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Kemudian Allah katakan bagaimana إِذَا جِئْنَا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا, maka bagaimana jika kami mendatangkan engkau atau mendatangkan dari setiap umat saksi-saksinya. Kami datangkan bagi setiap umat saksi-saksi. Wajina bika, dan kami datangkan engkau wahai Rasul ala haula'i syahida, kami jadikan engkau sebagai saksi atas mereka. Ikhwani fiddin a'azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk melihat bagaimana besarnya dan mengerikannya mauqif, kedudukan kita nanti yaumul qiyamah ketika setiap umat didatangkan dengan saksi-saksinya. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam didatangkan sebagai saksi atas mereka semuanya. Kata Allah, yauma idzin yawaddu alladziina kafaru wa 'asaw ar-rasul. Hari itu nanti orang-orang kafir yang bermaksiat kepada Rasul, mereka sangat ingin untuk ditimpakan kepada mereka bumi ini artinya mereka ditenggelamkan dalam bumi. Wala yaktumuna Allah haditha, dan mereka tidak bisa menyembunyikan apapun terhadap Allah Subhanahu wa taala, satu ucapan apapun. Ikhwan ibn a'azakumullah, kita lihat tafsirnya yang ringkas dari Syekh Sa'di rahimahullah. Yukhbiru ta'ala an kamali 'adlihi wa fadlihi wa tanazzuhihi 'amma yudadu dhalik. Di sini Allah mengkhabarkan tentang kesempurnaannya, yakni kesempurnaan keadilannya, fadilahnya, wa tanazzuhihi 'amma yudadu dhalik. Dan Maha Suci Allah tidak mungkin memiliki sifat yang berlawanan dengan itu. Artinya Maha Adil tidak mungkin berbuat zalim. Maha Agung tidak mungkin berbuat sesuatu yang merendahkan. Minadzulmil qalil wal katsir, yakni tidak mungkin Allah berbuat zalim sekecil apapun. Maka dikatakan di sini, innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin. Allah tidak akan mendzalimi seorang pun, sebiji darah pun, sebiji atom pun, sekecil apapun. Orang yang memiliki dosa, tidak mungkin Allah tambahkan dosanya yang bukan perbuatan dia. Sebaliknya amal baik, amal saleh, enggak mungkin Allah kurangi. Tidak mungkin Allah mengurangi amal-amal baik seseorang. Dan tidak mungkin pula Allah menambahkan dosa-dosa seseorang dengan dosa orang lain. La yadhlimu mithqala dharrah, Allah tidak akan mendzalimi sebiji darah pun. Ayan qusuha min hasanat 'abdihi aw yaziduha fi sayyi'atihi. Yani Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengurangi kebaikan-kebaikan hambanya, dan tidak mungkin pula menambah kejelekan-kejelekan hambanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat-ayat lain, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang beramal sebiji darah pun, satu kebaikan, niscaya pasti akan melihatnya nanti yaumul qiyamah. Dan siapa yang beramal sebiji darah pun kejelekan, juga dia akan melihat nanti catatannya yaumul qiyamah. Ikhwani fid din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah kenalkan dirinya yang Maha Adil, tidak pernah berbuat zalim. Allah katakan di ayat lain, wa ma ana bidzallamin lil 'abid. Sungguh kami enggak akan menzalimi hamba-hambaku. Dalam ayat ini Allah katakan, innallaha la yadhlim mithqala dzarrah, akan diperlakukan secara adil, dan catatan-catatan mereka, amal baik amal buruknya, tercatat persis, tidak ditambah, tidak dikurangi. Hanya saja kalau kebaikan, Allah akan lipatkan. Ikhwani fillah a'azakumullah, ini bukan kedzaliman, tapi kan merubah. Kebaikan cuma sekian, kenapa dilipatkan jadi banyak? Ini bukan tidak adil. Itu bukan tidak adil. Itu adalah rahmat. Allah Subhanahu wa taala arhamur rahimin. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemberi. Maha memiliki fadilah yang besar. Maka Allah Subhanahu wa taala kalau melihat hambanya berbuat satu kebaikan, Allah akan lipatkan 10 kali lipat, sampai 70 kali lipat, sampai 100 kali lipat, sampai 700 kali lipat, dan sampai sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang Allah lipatkan sampai tak terhingga adalah puasa. Al-shaumu li wa ana ajzi bihi. Dalam hadis qudsi dikatakan bahwa setiap amalan akan dilipatkan 100 kali lipat sampai 700 kali lipat illa shaum, kecuali puasa. Karena puasa itu untukku, dan aku akan lipatkan sesukaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn a'azakumullah, Apalagi selain puasa, qorinnya puasa, yaitu as-sabr. Ikhwan ibn na'azakullah, kesabaran juga demikian. Allah katakan kesabaran akan dibalas bighairi hisab, tanpa hitungan. Ikhwan ibn na'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka itu adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, setelah Allah menyatakan bahwa Allah maha adil, enggak mungkin curang, enggak mungkin mendolimi hambanya, enggak akan menambah dosa-dosa mereka, dan enggak akan mengurangi kebaikan-kebaikan mereka. Tetapi kalau kebaikan, kata Allah, aku akan lipatkan. Itu kalimat berikutnya. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Kalau itu kebaikan, maka akan dilipatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ay ila asrati amthaliha, akan dilipatkan 10 kali lipat. Ila aksar min dalik, sampai 100 kali lipat, sampai 700 kali lipat. Bihasbi haliha wa naf'iha wa hal sahibiha ikhlasan wa mahabbatan wa kamalan. Dilipatkan sesuai dengan keadaan kebaikannya, keadaan orangnya, dan keadaan manfaatnya. Ini bersedekah segelas air minum dikala semua orang punya air minum, ya dapat pahala memang, tapi ya segitu pahalanya, sekian. Tetapi ketika paceklik, orang semua kehausan, maka sedekah satu gelas air tadi akan berbeda. Atau seorang musafir yang dia tidak mungkin mengambil air dari rumahnya, kamu menjamunya di rumah, memberikan segelas air putih, itu besar, azim. Maka berkait dengan keadaan kebaikannya, keadaan orangnya, keadaan manfaatnya, wa hal sahibiha, dan keadaan pelakunya. Apa maknanya keadaan pelaku? Apakah ikhlas atau tidak ikhlas, atau kurang ikhlas? Apakah didasarkan kecintaan kepada Allah, atau bagaimana, sempurna atau tidak sempurna, ila akhirih. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan akan diberikan dari sisi Allah pahala yang sangat besar, ay ziyadah 'ala thawabil 'amal bi nafsihi min at-tawfiq li 'amalin ukhar wa yata'il birril katsir wal khairil ghazir. Yani akan diberi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala pahala yang besar, yani ziyadah, tambahan lagi pahala dari amalan tersebut, atau tambahan dari apa yang sudah diberikan dari pahala amal tersebut, masih ditambah. Taufiq. Taufiq adalah Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan dia untuk beramal kebaikan berikutnya. Ikhwan ibn a'azakum lali a'mal ukhra atau amalan akhir. Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan, sungguh cukup sebagai kejelekan dosa adalah menyeret orang kepada dosa berikutnya. Demikian pula cukup sebagai pahala atau balasan baik dari sebuah kebaikan adalah memudahkan dia untuk beramal kebaikan berikutnya. Demikian secara makna di dalam beberapa kitab beliau, di antaranya Iqasatul Lahafan. Juga dalam kitabnya Masalah Penyakit Hati, di situ ada sekian banyak kejelekan dosa dan sekian banyak perkara-perkara yang merupakan efek-efek jelek dari dosa. Di antaranya bahwa dosa akan menyeret pada dosa berikutnya, sebagaimana kebaikan juga akan menyeret pada kebaikan berikutnya. Ketika engkau ingin beramal saleh, salat berjamaah bersama kaum muslimin, ternyata dengan itu memudahkan engkau untuk bisa berdoa, memudahkan engkau untuk bisa bersilaturahmi dengan saudaranya yang di dekat masjid. Demikian pula ketika engkau bertemu dengan seseorang yang membutuhkan bantuan, engkau berikan padanya, itu juga taufik untuk amal berikutnya. Sehingga amal kebaikan, selain pahala yang sudah Allah persiapkan sekian kali lipat, juga membawa kepada kebaikan berikutnya. Kebaikan berikutnya akan menyeret kepada kebaikan berikutnya lagi. Wahalumma jarra. Dan begitulah seterusnya. Ikhwan ibn a'azakumullah wa i'ta'il birril kathir wal khairil ghazir. Demikian pula memberikan kebaikan yang sangat banyak dan kebaikan yang sangat deras. Thumma qala. Kemudian Allah katakan pada ayat berikutnya, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Maka bagaimana kira-kira kalau kami datangkan pada setiap umat atau untuk setiap umat dari setiap umat seorang syahid. Wa ji'na bika 'ala haula'i syahida, dan kami akan datangkan engkau sebagai saksi atas mereka semuanya. Ai kaifa takunu tilkal ahwal? Jadi bagaimana keadaan tersebut? Wa kaifa yakunu dalikal hukmul azim? Bagaimana keadaan hukum yang besar seperti itu? Alladhi jama'a anna man hakama bihi kamilul ilm, kamilul adl, kamilul hikmah bi syahadati azkal khalq wa humur rusul ala umamihim. Ikhwan ibn a'azakullah, bagaimana kira-kira keadaannya? Hukum dari Allah yang maha adil, yang maha memiliki ilmu yang sempurna keilmuannya, yang maha tahu, maha adil, maha hikmah, ditambah lagi saksi-saksi dari para rasul. Ikhwan ibn a'azakumullah, setiap umat saksi-saksinya didatangkan dari para rasul. Allah akan tanyakan pada mereka dengan pertanyaan Allah, al-balad, apakah engkau sudah sampaikan? Maka para anbiya akan menjawab, bala, qad balad, tentu. Aku sudah sampaikan. Dan inilah yang menyebabkan Rasulullah SAW menyatakan di khutbatul wada', mempertanyakan kepada hadirin semuanya, ala hal balagtu, bagaimana, apakah aku sudah sampaikan? Ketika mereka menyampaikan atau menjawab dengan kalimat, tentu engkau sudah menyampaikan, bala qad balagt, maka beliau mengangkat tangannya ke langit dan mengatakan, Allahumma syahad, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah, aku sudah menyampaikan. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, enggak ada alasan bagi setiap umat menyatakan bahwa aku belum diberitahu. Tidak datang kepada kami seorang rasul, tidak datang kepada kami seorang utusan. Tidak bisa. Akan ditanya, alam yatikum nadhir, bukankah telah datang padamu nadhir? Mereka tidak bisa menjawab kecuali bala. Bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Iya, telah datang kepada kami pemberi peringatan, tapi kami mendustakan. Kalimat kami mendustakan berarti mereka mengakui. Naam, mereka mau tidak mau harus mengakui. Enggak mungkin bisa mengingkari. Maka inilah yang dikatakan dalam ayat ini dengan kalimat bahwa mereka tidak bisa menyembunyikan apapun. Wala yaktumunallaha haditha. Mereka tidak bisa menyembunyikan ucapan apapun. Maka dikatakan oleh Syekh Sa'di di sini dalam tafsirnya yang ringkas bahwa mereka di samping dihukumi oleh Allah yang maha adil, maha tahu, ternyata ditambah dengan persaksian-persaksian para rasul ala umamihim ma' iqraril mahkumi alaih, dengan iqrar al-mahkumi alaih, dengan pengakuan dari orang yang dihukumi. Jadi orang yang dihukumnya mengaku, karena tidak mungkin bisa untuk mengelak. Fahadha wallahi al-hukm alladhi huwa a'am al-ahkam wa'adaluha wa'adhamuha. Ini sungguh hukum yang paling menyeluruh dan hukum yang paling adilnya, hukum yang paling agungnya. Wa hunaka yabqa al-mahkum alaihim muqirrina lahu likamalil fadli wal-adl. Dan di sana masih tersisa bahwa orang yang dihukumnya tadi muqirrin, mereka semuanya mengakui dan mengikrarkan tentang kesempurnaan fadilah Allah dan keadilan Allah. Walhamd wassana, dan pujian bagi Allah, sanjungan bagi Allah. karena mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri ahwal yaumil qiyamah. Mereka syahidu ala hadhil ahwal. Mereka menyaksikan kengerian-kengerian yaumil qiyamah. Mereka menyaksikan perkara-perkara yang belum pernah mereka saksikan di dunia. Maka saat itu mereka pun beriman. Tetapi di waktu yang la yanfa' imanuhum, di waktu yang tidak bermanfaat iman mereka, yang lam takun amanat min qabl, yang bukan dulu dia di dunia beriman, maka tidak dianggap ketika itu. Hunaka yas'ad aqwamun bil fawzi wal falahi wal 'izzi wan najah, wa yashqa aqwamun bil khizyi wal fadhihah wal 'adzabil muhin. Saat itu berbahagia beberapa kaum karena kemenangan, keuntungan, kemuliaan dan keberhasilan, keselamatan, dan sengsara kaum-kaum yang lain dengan kehinaan. Al khizyi, kehinaan. Wal fadhihah, dengan dibongkar kejelekan-kejelekan mereka. Wal adzabil muhin, dan dengan azab yang menghinakan. Walihada qal, oleh karena itu Allah katakan yauma idzin yawaddul ladzina kafaru wa asaw ar-rasul. Oleh karena itu Allah katakan bahwa hari itu yawaddul ladzina kafaru, hari itu orang-orang kafir yang bermaksiat kepada rasul, yang menentang para rasul, mereka berharap, menginginkan, lau tusawwa bihimul ardh, kalau saja mereka ini ditimpa bumi, tanah ini seluruhnya, sehingga mereka tenggelam dalam tanah. Yakni mereka menginginkan, siapa mereka? Orang-orang yang jama'u bainal kufri billahi wa bi rasulih wa ma'siyatir rasul. Orang-orang yang mengumpulkan dua kejelekan, kekufuran kepada Allah dan penentangan terhadap rasul. Orang-orang ini yawaddu, sangat berharap, lau tusawwa bihimul ard, kalau saja bumi ini menelannya. Tabtali'uhum, tabtali' ibtala'a, menelan mereka, kalau saja mereka ditelan bumi. Wa yakununa turaban wa adama, sehingga mereka jadi tanah, hilang sirna. Sebagaimana Allah katakan dalam ayat lain, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan mereka orang kafir berkata, duhai kiranya kalau aku jadi tanah saja. Mereka mengakui kesalahannya dan mereka sudah tahu akibatnya dan mereka tidak mungkin memperbaikinya. Mau apa lagi? Maka mereka berkata, ya laitani kuntu turaba, duhai kiranya kalau saya jadi tanah saja. Dalam ayat ini, duhai kiranya kami ini ditelan bumi, hilang sirna. Wala yaktumuna Allah haditha, dan mereka tidak bisa menyembunyikan terhadap Allah ucapan-ucapan. Ay bal yuqirruna lahu bima amilu, yakni mereka mengakui semua apa yang mereka amalkan, mengakui semua apa yang mereka kerjakan. Wa tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim, karena mempersaksikan atas mereka sendiri, lidah-lidah mereka, tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka, bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka kerjakan. Terpikir di benak mereka untuk berbohong, tetapi tangannya berbicara, kakinya berbicara, dan lidahnya tanpa diperintah oleh dirinya berbicara. Maka dia tidak bisa apa-apa. Orang kafir menyatakan, lima syahidtum alayya, lima syahidtum alayna, mengapa kau saksikan atas diriku sendiri? Dijawab, antaqana Allah alladhi antaqa kulla syai, kami dibikin berbicara oleh Allah, yang Allah maha berkuasa untuk menjadikan segala sesuatu berbicara. Ikhwani minna a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa yawma idzin yuwaffihimullahu jazaa'ahumul haqq, saat itu Allah akan tepati balasan-balasan terhadap mereka dengan hak. Wa ya'lamuna anna Allah wal haqqul mubin, dan saat itu mereka tahu bahwa Allah lah yang maha benar. Allah lah yang maha benar dan sangat jelas kebenarannya. Tayyib, berarti disebutkan di sini ya la yaktumuna Allah haditsa, mereka tidak berdusta. Bagaimana dengan riwayat-riwayat yang menyebutkan kalau beberapa orang-orang kafir berusaha untuk berdusta? Maka dijawab di sini oleh Syekh As-Sa'di. Fa amma ma warada min annal kuffar yaktumuna kufrahum wa juhudahum. Adapun apa yang diriwayatkan bahwa orang-orang kafir menyembunyikan kekafiran mereka dan penentangan mereka, menyatakan aku tidak menentang, aku tidak kafir, aku tidak menghalangi ila akhirih. Adapun riwayat-riwayat tersebut, fa inna dzalika yakunu fi ba'dhi mawadhi'il qiyamah. Itu di beberapa tempat-tempat hari kiamat. Karena hari kiamat itu akan ada sekian posisi atau ada sekian fase. Dari mulai dibangkitkan, dikumpulkan, kemudian ada pertanyaan, hisab, sampai kemudian timbangan, dan seterusnya dan seterusnya. Barakallahu fikum, fi ba'di mawadhi'il qiyamah, di beberapa mauqif, di beberapa kejadian hari kiamat, mereka masih menduga kalau mereka bisa berdusta. Hina yadhunnuna anna juhudahum yanfa'uhum, ketika mereka mendusta, mereka menduga bahwa mereka bisa berdusta dan penentangan mereka atau kedustaan mereka akan bermanfaat dari adab Allah, bisa menghindar adab Allah. Itu pada fase-fase pertama. Fa idza araful haqa'iq, ketika melihat hakikat-hakikat yang terjadi, wa syahidat alaihim jawarihuhum, ketika tangannya sudah bersaksi, kakinya bersaksi, lidahnya bersaksi, mau apa lagi? Mau tidak mau harus diakui. Hina idin yanjalil amr, ketika itu jelaslah urusan. Wala yabqa lil kitmani mawdi', maka tidak tersisa kesempatan untuk berdusta. Tidak tersisa kesempatan untuk menutupi kebenaran. Wala naf' wala fa'idah, enggak bermanfaat berdusta, enggak bermanfaat, enggak berfaedah kalau dia mengingkari. Maka saat itulah mereka semua mengaku, iya memang kami kafir, memang kami dulu menentang, memang kami begini, ya laitani kuntu turaba, duhai kiranya kami jadi tanah saja. Sudah diakui dosa-dosanya, dan sudah dia ketahui apa akibatnya, azab neraka di hadapan mereka, dan tidak bisa memperbaikinya. Maka di dunia inilah kesempatan bagi mereka-mereka untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, karena dunia inilah kesempatan mereka untuk bisa merubah dari amalan kufur kepada amalan iman, dari amalan yang jelek kepada amalan yang baik, dari perkara dosa kepada amal ibadah, bertaubat dan memperbaiki amalan-amalannya. Dan saat inilah akan bermanfaat penyesalan, akan bermanfaat pengakuan, akan bermanfaat. Bahkan termasuk di antara doa yang dikabulkan adalah doa yang mengandung pengakuan. Inni zalamtu nafsi, ya Allah, aku mendzalimi diriku sendiri. Rabbana zalamna anfusana, fa in lam taghfir lana wa tarhamna, lanakunanna minal khasirin. Ada pengakuan, ya Allah, kami mendzalimi diri kami sendiri. Kami berbuat dosa, kami berbuat begini dan begitu. Mengakui, menyesali, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, dan kemudian berazam untuk tidak mengulanginya kembali. Ini yang bermanfaat. Adapun yaumul qiyamah, iman mereka tidak bermanfaat. Yang dulu lam takun amanat min qabl, yang di dunia belum beriman, maka di akhirat beriman tidak bermanfaat. Demikian pula penyesalan, demikian pula taubat, demikian pula semua penyesalan yaumul qiyamah enggak bermanfaat. Walaupun dia menangis darah sekalipun, enggak bermanfaat yaumul qiyamah. Maka sekaranglah